Kiat-kiat agar tetap istiqamah di atas kebaikan di mana lingkungan sekitar tidak mendukung hal tersebut. Kalau tidak mendukung, pindah. Cari yang lebih steril. Nah, ya kita mau pindah pondok tapi tanahnya mahal semua. Ini juga masalah ini. Nah, harus ada solusi. Nah, harus ada solusi. Jazallahu khairan. Ada sebagian ikhwan kita, masya Allah, ya, membuat kontrakan untuk para ikhwan dengan harga yang ya tidak mahal. Nah, itu kemudahan bagi mereka. Nah, walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, berusaha untuk mencari lingkungan yang lebih steril, itu lebih baik, lebih selamat. Nah, kalau orang tinggal di lingkungan steril saja, belum tentu selamat, yo. Ya, orang tinggal di lingkungan yang steril, kadang-kadang subhanallah, kadang-kadang fitnah juga masuk, kadang-kadang macam-macam. Nah, apalagi di tempat yang penuh dengan fitnah, tentu lebih berbahaya. Nah, wallahu ta'ala al-mustaf.